masih tentang waktu, tapi kini misteri. Apa misteri waktu? Sebuah pertanyaan yang menyenangkan. Misteri selalu menciptakan keingintahuan. Misteri memang luar biasa. Pemaknaan perlu ada di sana. Misteri merangsang kita untuk bergerak dinamis dalam seluruh aspek kehidupan. Misteri membuat kita terus mencari tahu tapi tanpa pernah menyelesaikan. Misteri tetap saja misteri, tak pernah tersibak secara utuh, karena tetap saja menyisakan pertanyaan. Ya, misteri sebuah hal yang perlu untuk dipahami. Misteri waktu adalah, di dalam waktu terlalu banyak peristiwa. Di dalam waktu Anda menciptakan keberhasilan, di dalam waktu pula Anda harus menerima kegagalan. Di dalam waktu Anda menangis, di dalam waktu pula Anda bisa tertawa. Anda tidak bisa memilih waktu hanya untuk tertawa, karena tangisan akan segera tiba. Anda tidak bisa memilih waktu untuk menang, karena kekalahan juga akan datang. Silih berganti menjadi sebuah misteri. Membuatnya satu warna sungguh tidak mungkin. Bagaimana memecah misteri sang waktu? Hanya satu kemungkinan yang ada, terima dan jalani. Anda tak perlu menjadi kecewa hanya karena sebuah tangisan, karena masih tersisa pengharapan untuk tawa yang tersedia. Anda tak perlu meratap karena sebuah kegagalan, karena keberhasilan bisa jadi bagian. Kepahitan, kegetiran, ratapan, tangisan tak kunjung usai di kehidupan. Jangan bertanya kapan itu selesai, karena ia tetap ada di dalam waktu. Selagi Anda di dalam waktu, Anda harus menjalaninya. Selagi Anda di dalam waktu, Anda tak terhindar darinya. Selagi Anda di dalam waktu, Anda harus melewatinya. Karena itu, pahamilah misteri waktu hanya dengan menjalaninya. Pahamilah misteri waktu hanya dengan menerimanya. Tetapi juga pahamilah misteri waktu dengan menjadi pemenang di sana. Menanglah dikala-kala, menanglah dikala susah, menanglah dikala duka, bangunlah bahagia sekalipun duka ada. Maka dengan demikian Anda akan memenangkan, menyibak, menemukan misteri waktu. Tidak biasa, sudah pasti. Tertawa dalam duka, bagaimana bisa? Percayalah, jika Anda mengerti arti misteri, maka Anda akan menemukan. Jika Anda tak bisa memahami, yang Anda perlukan hanyalah sebuah pembelajaran. Bersama saya, Bigman Sirait.